Halaqah yang ketiga, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, As'alullah al-Karim, Rabbal Arshil Azim, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau mengatakan, aku berdoa kepada Allah al-Karim, yang maha pemurah, Rabbal Arshil Azim, Rabb yang memiliki, yang menguasai arsh yang besar, supaya Allah SWT menjagamu di dunia dan juga di akhirat. Setelah beliau mengucapkan basmalah, beliau mendoakan untuk kita, setiap yang membaca kitab beliau, dengan beberapa doa. Di antaranya adalah, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Supaya Allah SWT menjagamu, menolongmu, di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah adab yang sangat baik. Seorang yang mengajari orang lain, mendoakan muridnya dengan doa-doa yang baik. Dan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendoakan orang lain. Mendoakan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana firman Allah SWT, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Dan dalam engkau wahai Muhammad, mendoakan mereka. Karena sesungguhnya, doa yang engkau panjatkan, yang engkau tujukan, yang engkau berikan kepada mereka, ini adalah سَكَنٌ لَهُمْ. Memberikan ketenangan kepada mereka. Doanya Rasulullah SAW, doa yang berupa kebaikan untuk para sahabat beliau, menjadikan ketenangan di dalam hati para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu di sini beliau rahimahullah mendoakan kepada setiap yang mendengar dan mendoakan kepada setiap yang membaca kitab beliau ini, supaya Allah SWT menolong, menjaga di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah doa yang agung, seseorang dijaga di dunia, baik agamanya maupun dunianya, dijaga dari musibah, dijaga dari kecelakaan. Demikian pula di dalam agamanya, dijaga dari kesesatan, dari kerancuan-kerancuan, dari keraguan-keraguan, dan dijaga di akhirat semenjak seseorang meninggal dunia, dijaga dari azab kubur, dijaga dari kegagalan di dalam menjawab pertanyaan malaikat, dijaga ketika dibangkitkan oleh Allah SWT, ketika manusia dalam keadaan takut menghadapi dan melihat kejadian-kejadian besar pada hari kiamat, dijaga oleh Allah SWT dari ketakutan tersebut. Dan seterusnya, dijaga ketika melewati as-sirat, dijaga dari neraka. Maka ini adalah doa yang sangat agung. Beliau mengatakan, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.